الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواتي في الدين رحمني رحمكم الله الحمد لله Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaAllah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari membaca sebuah kitab yang berjudul Durus Minal Quranil Karim. Beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari Al-Quran yang mulia. Nah, maka pada pertemuan yang lalu, Barakallahu Fikum, kita berada di akhir pembahasan At-Tauhidul Ladzi Tuliba bihil bashar, tauhid yang dituntut bagi manusia. Nah, dan sudah kita ketahui barakallahu fikum yang dituntut, ya, tauhid yang dituntut atas manusia adalah tauhid uluhiyah, bukan rububiyah. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena tauhid rububiyah adalah suatu perkara yang sudah difahami, ya, sudah nam diyakini oleh seluruh manusia. Seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan. Mereka mengerti, memahami, meyakini Allah Subhanahu wa taala mengatur alam raya ini. Itulah rububiyah. Ini difahami barakallahu fikum. Nah. Namun, ya. Tauhid yang dituntut barakallahu fikum adalah tauhid al-uluhiyah, yaitu apa? Yaitu mempersembahkan ibadah, beribadah hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Walaupun maksudnya barakallahu fikum, apa maksudnya? Maksudnya saya beribadah kepada mayit yang ada di dalam kuburan ini, tujuannya bukan apa? Bukan meyakini bahwasanya mayit itu bisa memberikan saya manfaat dan mudarat. Bukan. Saya yakin yang bisa memberikan saya manfaat dan mudarat adalah Allah. Tapi tujuan saya beribadah kepada mayit tersebut agar si mayit ini bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi perantara saya antara Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan alasan yang paling halus. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, alasan yang paling halus yang barakallahu fikum ini sebenarnya sudah terjadi di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Apa alasannya lagi? Ya. Kenapa engkau tidak meminta langsung kepada Allah apabila kita tanyakan kepada mereka demikian? Bagaimana bisa saya meminta langsung kepada Allah sementara saya dalam keadaan hina dina, penuh dengan dosa, tidak pantas saya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga saya butuh perantara waliullah ini. Yang meninggal ini. Yang meninggal di atas kesalehan. Yang meninggal di atas ketaatan. Saya butuh akan dia. Untuk dia ya, memintakan kepada Allah. Agar saya diampuni. Agar saya dilancarkan hajatnya. Agar saya barakallahu fikum na'am diberkahi. Nah. Ini kan halus sekali. Barakallahu fikum. Justru yang seperti ini pula. Yang Rasul alaihi salatu wassalam memerangi mereka barakallahu fikum. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala pula mengutus rasulnya, ya, para rasulnya dari setiap generasi barakallahu fikum untuk memberantas alasan-alasan yang seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, sekali lagi, ya, jangan samakan Allah Subhanahu wa taala dengan para raja yang ada di dunia. Jangan samakan Allah Subhanahu wa taala dengan presiden-presiden yang ada di dunia, sehingga tatkala kita harus menghadap sang presiden mesti melewati birokrasi terlebih dahulu. Ya. Kalau ingin menghadap raja enggak bisa langsung ketemu raja. Diseleksi dulu, lewat prajuritnya dulu di depan gerbang, kemudian lapor lagi ke dalam nanti ini ada yang mau bertemu, ya. Barakallah, sudah pantas belum ketemu raja? Kalau belum pantas cukup sampai di depan mungkin di depan lobi misalnya ada pejabat yang lainnya, ya. Nah, Ya, seperti itu birokrasi. Ya, nah, jangan samakan ya pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita agar melalui birokrasi yang demikian. Fa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan engkau banyak dosa, justru dengan engkau bergelimangan dosa, kemaksiatan, justru disitulah Allah Subhanahu wa taala sedang menantimu untuk memohon ampun kepadanya. Ya. Allah tabaraka wa taala menantimu untuk menangis di hadapannya, menyesali perbuatanmu. Barakallahu fikum, memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala, merasa butuh kepada Allah tabaraka wa taala untuk diampuni, untuk dimaafkan. Justru di saat-saat seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menanti akan hal itu. Ya, barakallahu fikum. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya. Nah, qul ya ibadiyalladzina ya asrafu min anfusihim. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ya, na'am. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Bayangkan. Allah panggil orang-orang yang berdosa, yang melampaui batas. Barakallahu fikum. Dengan apa? Wahai hamba-hambaku. Ya. Allah berlemah lembut kepada orang yang melakukan dosa. Dosanya itu sudah besar. Dosa yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni segala dosa-dosa. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Lihat. Allah Subhanahu wa taala mengajak engkau langsung minta kepadanya. Jangan berputus asa di rahmatnya. Tidak ada di satu kalimat pun mengatakan, wahai orang-orang yang melampaui batas, ya, minta, jadi minta kepada wali fulan untuk menjadi, ya, na'am, pemberi rekomendasi atas dirimu di hadapanku. Tidak. Minta kepada wali alan agar dia bisa memberikanmu syafaat. Tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam sabda Nabi alaihi salatu wasalam, fa idza sa'alta, apabila engkau meminta, fas'alillah, mintalah langsung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan ada perantara antara dirimu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka ikhwani fiddin rahimahumullah, ini harus kita camkan terus. Sehingga tatkala melewati syubhat-syubhat yang seperti ini, barakallahu fikum, mudah untuk kita menjelaskannya. Tentunya secara halus, secara lembut, jangan main kasar, barakallahu fikum. Naam, ya, jangan menghinakan orang yang tidak mengerti, ya. Barakallahu fikum, ajari dia dengan baik, ya. Naam, dengan pemahaman-pemahaman yang bisa mencerahkan, ya, membuka kembali fitrahnya yang sudah terkubur dengan berbagai macam kotoran-kotoran hati. Nah, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita lanjutkan, barakallahu fikum, bukti ya, bahwasanya ya, naam, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Di antaranya dari Muhammad SAW adalah untuk mengajak manusia, ya, beruluhiyah kepada Allah, beribadah, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ibadah. Nah, bahkan sampai harus apa? Harus dengan jihad, dengan berperang ketika itu. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah Taala, beliau membawakan sebuah hadis, ya, barakallahu fikum, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Nah, aku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, diperintahkan untuk memerangi manusia. Siapa yang diperangi ini? Hatta yaqulu la ilaha illallah. Mereka akan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka mengucapkan hal ini. Kemudian ada pertanyaan, sekarang manusia semua, di zaman sekarang Masya Allah semua mengucapkan kalimat ini Ustaz, la ilaha illallah. Mudah bagi mereka. Ya, tentunya ikhwani fiddin rahimakumullah, maksud sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan, mereka memahami konsekuensi dan ini realita yang ada kaum musyrikin di masa itu. Mereka berat mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena tahu konsekuensinya. Tatkala Rasul alaihissalam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata, mereka katakan, apakah dia Muhammad? Barakallahu fikum, ingin menjadikan sesembahan kita yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja. Sungguh ini perkara yang ajaib, yang mengherankan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga mereka berat untuk mengucapkan kalimat ini. Demikian pula Abu Talib. Kalau seandainya kalimat la ilaha illallah tanpa konsekuensi, apa beratnya Abu Talib mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apa beratnya? Ya, kalau kalimat ini tidak memiliki konsekuensi untuk diamalkan. Ya. Tapi begitu beratnya lisan Abu Talib di detik-detik menjelang kematiannya, padahal Nabi alaihissalam telah menghasungnya, membisikkan kepadanya, ucapkanlah kalimat ini wahai paman, yang mana dengan kalimat ini aku akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membelamu. Akan tetapi lisannya berat. Karena faham, ngerti konsekuensi daripada kalimat tersebut. Barakallahu fikum. Oleh karena itu apabila hari ini ada orang yang mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi dalam amalannya menyelisih apa yang dia ucapkan, maka ya, orang yang seperti ini telah melakukan ya praktek kesyirikan dan harus dinasihati, diluruskan, didakwahi. Ya. Maksudnya apa? Tatkala dia mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi apa? Masih datang ke kuburan, dia minta kepada mayit yang ada dalam kuburan, masih membawa sesajen, barakallahu fikum, untuk apa? Untuk pohon yang dikeramatkan, masih melakukan larung saji, menyembelih ya seekor hewan ataupun sapi dipersembahkan kepada penjaga laut, ya masih menyembelih, barakallahu fikum, disembahkan kepada penjaga pertanian misalnya, ya subhanallah, ya kalimat la ilaha illallah yang diucapkan olehnya itu kalimat yang sia-sia, dia tidak memahaminya apa yang dia ucapkan, ya barakallahu fikum. Maka orang seperti dinasehati, diberitahu bahwasanya konsekuensi kalimat la ilaha illallah itu besar, berat. Ya, barakallahu fikum. Dan juga konsekuensinya akan mempermudah kita untuk masuk dalam jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala apabila diamalkan. Nah. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Fa idza qaluha, maka apabila mereka mengucapkan kalimat tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Ya, maka terjagalah ya dariku darah-darah mereka, harta-harta mereka kecuali dengan haknya. Bihisabuhum 'ala Allah wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kuncinya adalah kalimat la ilaha illallah yang tentunya memiliki konsekuensi yang harus diikuti, maka akan barakallahu fikum apa? Akan orang seperti ini akan haram darahnya, haram hartanya untuk ditumpas. Artinya apa? Bukan kafir dia. Selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menjalankan konsekuensinya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fa hadza dalilun. Maka ini merupakan dalil ala annal matluba al-a'zam minal khalqi huwa tauhidul uluhiyah. Bahwasan hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan perkara terbesar ya yang barakallahu fikum dituntut dari para hamba, para makhluk adalah tauhid uluhiyah. Ya. Ingat apa itu tauhid uluhiyah? Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Ini harus sering diulang-ulang. Ya biar paham, biar nempel, ingat. Ya barakallahu fikum. Nah. Walidzalika lam yaqul, oleh karena itu ya Nabi alaihi salatu wasalam tidak mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yuqirru bi anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-muhyi wal mumit. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan, berikrar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Tidak. Nabi tidak mengatakan demikian. Kenapa? Karena memang mereka yakin akan hal itu. Yakin rububiyah. Tapi mereka salah. Terjatuh pada kesalahan terhadap uluhiyah. Barakallahu fikum. Naam. Li'annahum muqirruna bihadza. Karena sesungguhnya mereka meyakini, mengakui dengan ini. Yaitu rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Balqal, bahkan Nabi AS mengatakan, hatta yaqulu la ilaha illallah. Sampai mereka mengucapkan, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Uluhiyah, ibadah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yashhadu an la ilaha illallah. Atau dia bersaksi, mereka bersaksi, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi, tiada Tuhan yang berhak diibadahi, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara bukti-bukti, dalil-dalil, bahwasannya tauhid yang dituntut kepada manusia adalah tauhid uluhiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, berdoa, minta kepada Allah. Nah, beristighatsah, jangan datang berbondong-bondong ke kuburan wali fulan. Ya, istighosah di sana. Bukan. Istighosah minta kepada Allah. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Segala macam ibadah. Sesembelih. Bernazar. Ya. Semuanya tujukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak susah. Mudah agama ini barakallahu fikum. Akan tetapi manusia itulah yang dihasut oleh iblis. Mempersulit ibadah itu sendiri barakallahu fikum. Naam. Maka selesai pembahasan berkaitan tentang tauhidul ladhi tuliba bihi al-bashar, yaitu tauhid yang dituntut bagi manusia. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu bayanu anwa'id tauhidi thalathah min al-Qur'an. Penjelasan tentang macam-macam tauhid ataupun tentang ketiga macam tauhid di dalam Al-Qur'an. Jadi ini sisi pendalilannya. Nah, jadi bukan hasil rekayasa manusia, bahwasanya tauhid itu ada tiga macam, tiga jenis, tidak. Tapi dikeluarkan, dikaji berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Inilah agama, agama yang ilmiah. Seperti itulah kita cara beragama. Jangan sampai kita beragama cuma ngikut-ngikut tok. Ya, barakallahu fikum. Ya, tidak sedikit manusia gengsi datang ke majelis taklim. Kenapa? Alah, yang dibahas apa sih? Ya, saya udah Islam dah sejak lama, sejak lahir. Enggak perlu lagi belajar. Nenek moyang saya sudah Islam. Ya. Barakallahu fikum. Saya ini enggak pernah bersentuhan dengan kafir. Enggak pernah punya keluarga kafir. Semuanya Islam. Ngapain belajar agama lagi? Ya, apa yang diajarkan oleh orang tua saya, oleh kakek nenek moyang saya, itulah agama yang benar. Ya. Mereka mati di atas itu. Ya. Subhanallah. Padahal nanti, ikhwani fiddin rahimahumullah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hari ini kita sholat, kita puasa, itu akan diminta pertanggungjawabannya secara ilmiah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sholat. Wah, Masya Allah, sholat memang. Karena nenek moyang kita mengajarkan itu. Cuma nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ditanya, kenapa engkau sholat? Apa jawabannya? Karena nenek moyang saya sholat. Ya Subhanallah, ini tidak ilmiah. Kenapa engkau puasa bulan Ramadan? Kita puasa memang, tapi tetap ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa engkau puasa? Nah, barakallahu fikum. Apa jawabannya? Karena saya, nenek moyang saya berpuasa bulan Ramadan. Subhanallah. Nah, tatkala ditanya, bukankah sudah diutus seorang rasul di tengah-tengah kalian? Iya, betul. Ya. Apa yang dibawa? Wah, enggak tahu. Saya beragama sesuai dengan apa yang dibawa oleh nenek moyang saya. Saya tahu ada nabi yang diutus, tapi saya enggak ngerti apa ajarannya itu, apa enggak tahu. Subhanallah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya, para rasulnya barakallahu untuk dikaji apa yang dibawa olehnya. Ya, sebagai hujah kita nanti di hadapan Allah tabaraka wa taala. Al-Qur'an itu hujah ya atas kita atau bagi kita barakallahu fikum. Nah, Allah turunkan Al-Qur'an, Allah turunkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam sebagai hujah kita nanti di hadapan Allah tabaraka wa taala, sehingga pentingnya mengkaji agama Allah tabaraka wa taala agar tatkala kita beramal kita punya dalil ataupun punya hujah yang ilmiah. Punya pertanggungjawaban ilmiah. barakallahu fikum. Ya, kalau kita na'am barakallahu fikum, ya, misalnya berada di dunia pendidikan, tentu kita akan diminta pertanggungjawaban ilmiah kita terhadap karya kita misalnya. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu? Karya kita bagus, diakui, tapi kan dimintai juga pertanggungjawabannya. Kok bisa engkau melakukan seperti ini? Bagaimana caranya? Apa yang kau lakukan? Ya kan? Ini di dunia. Lalu bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau membedakan ya, na'am kebiasaan yang ada di dunia ataupun cara-cara yang ada di dunia yang ini mudah, lalu kenapa engkau tidak melakukannya ya di dalam agama ini barakallahu fikum? Engkau senang ilmiah dalam urusan dunia, tapi engkau tidak senang ilmiah dalam urusan agama wa iyadz billah. Nah. Tayyib, maka ini kita akan sebutkan sisi pendalilannya berkaitan tentang tiga jenis tauhid di dalam Al-Qur'an. Nah. Kata beliau hafizahullahu taala, sabaqa an qulna, ya telah lewat penjelasan kami, kata beliau, innaha mustaqra'atun minal Qur'anil Karim. Bahwasannya tiga macam tauhid ini adalah hasil penelitian ataupun hasil pengkajian ya dari Al-Qur'an yang mulia. Itu betul-betul dikaji, belajar. Ya, sehingga para ulama menemukan adanya tauhid rububiyah, adanya tauhid uluhiyah, adanya tauhid asma' wa sifat. Kemana mereka mengkaji? Al-Quran. Inilah sumber ilmu. Sumber yang nanti akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia akan melindungi kita Al-Quran nanti di hadapan Allah? Atau Al-Quran itu justru akan membantah kita? Ini tadi maksudnya. Ya, barakallahu. Al-Quran itu nanti di hadapan Allah bisa jadi sebagai pelindung kita. Atau bisa jadi sebagai penghancur kita. Yang membinasakan kita. Al-Quran itu. Barakallahu. Maka apabila kita menjadikan Al-Quran untuk kita kaji dan kita amalkan, maka Al-Quran itu akan membela. Akan tetapi Al-Quran, apabila Al-Quran itu kita anggurkan, tidak kita baca, tidak apalagi kita mengkajinya, ya, barakallahu fikum, masa bodoh dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menghancurkan kita nanti di hadapan Allah tabaraka wa taala wa iyyadz billah. Nah. Kemudian kata beliau, wal ayatul lati tu'khadhu minha anwa'u tauhid ats-tsalatsatu katsirah. Ya, naam. Kata beliau, dan ayat-ayat yang diambil darinya, yaitu tiga jenis tauhid ini banyak sekali. Jadi sisi pendalilannya bisa menemukan ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ini banyak sekali dalam Al-Qur'an dalilnya, kata beliau. Minha, di antaranya. Nah, di antaranya surat yang setiap hari kita baca dalam surat-surat kita itu apa? Suratul Fatihah. Masya Allah. Rupanya mudah sekali. Ada dalam surat Al-Fatihah dalil tentang rububiyah, tentang uluhiyah, tentang asma' wa sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya. Suratul Fatihah. Yang pertama surat Al-Fatihah. Wahia awalu suratin fil mushaf. Dan dia adalah surat yang pertama di dalam mushaf Al-Quran. Fiha, di dalam surat Al-Fatihah itu terkandung anwa'u tauhidi thalatha. Terkandung tiga macam jenis tauhid. Mau bukti? Mari. Kita ikuti apa yang akan beliau jelaskan barakallahu fikum. Faqauluhu, maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam raya ini. Kata beliau, fihi, padanya, ya pada kalimat ini, ya pada ayat ini, terdapat tauhidur rububiyah. Terdapat kandungan tauhid rububiyah. Apa itu rububiyah? Kita ulang-ulang terus biar nempel apa? Mengesakan Allah atas segala perbuatan-perbuatan Allah. Yang perbuatan-perbuatan Allah ini tidak akan mampu, tidak ada yang mampu melakukan sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan. Barakallah. Kita esakan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat alhamdulillahirabbil alamin di dalamnya terdapat tauhidur rububiyah. Ya. Jadi sisi mana? Li'annal ayata athbatat rububiyatallah li jami'il alamin. Karena ayat ini telah menetapkan keesaan Allah dalam perbuatannya, dalam rububiyahnya Allah bagi seluruh alam semesta. Ya. Jadi kalau kita artikan kan segala puji bagi Allah Rabb yang pemilik, yang mengatur ya alam raya ini. Ini kan perbuatannya Allah ini. Enggak ada makhluk yang mampu melakukan ini, hanya Allah tabaraka wa taala yang mampu memiliki alam raya ini. Hanya Allah mampu mengatur alam raya ini. Tidak ada makhluk yang mampu mengatur alam raya ini, dan semua manusia yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan pada dirinya berkaitan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini. Apapun agamanya hari ini. Ya, agama Nasrani, mereka yakin Allah yang mengatur alam raya ini. Walaupun pemahaman mereka terpecah-pecah. Ya, ada yang meyakini bahwasanya ya Nabi Isa itulah Allah. Allah itu Nabi Isa. Barakallahu fikum. Nah, ada yang meyakini bahwasanya Allah itu masuk ke dalam ruh jasadnya seorang yang bernama Isa. Ya, barakallahu fikum. Nah, intinya apa? Yang mengatur Allah. Mereka yakin yang mengatur Allah. Nah, demikian pula orang-orang Yahudi yang mereka juga meyakini bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Uzair khilaf para ulama. Apakah dia disebut sebagai nabi atau orang saleh? Sudah sampai derajat nabi atau orang saleh? Yang jelas, bagi orang-orang Yahudi, mereka menjadikan Uzair ini seolah-olah anak Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Alam raya ini Allah yang mengatur. Yakin seyakin-yakinnya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ya. Wa hum kullu ma siwallah wa rabbuhu wal malikul mudabbir. Ya. Nah, dan Rabb, Ar-Rabb di sini ya. Makna Rabb kan kalimatnya Rabbil alamin. Nah, makna Rabb di sini adalah huwal malikul mudabbir, yang menguasai lagi mengatur. Jadi kalau kita artikan segala puji bagi Allah Rabbil alamin, yang menguasai dan mengatur seluruh alam raya ini. Barakallahu. Ini apa ini? Rububiyah, perbuatannya Allah. Kita harus esakan dan kita sudah yakin akan hal ini. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahman, ya, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang merajai, yang menguasai hari akhir, hari kiamat. Barakallahu fikum. Nah, fihi, di dalam ayat tersebut terdapat tauhidul asma wa sifat. Terdapat tauhid asma wa sifat. Liitsbati wasfillahi fil ayatain birrahmah wal mulk. Menetapkan ya dua sifat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, dua ayat tadi, yaitu apa? Sifat rahmah dan sifat ya penguasa mulk. Ya. Jadi di dalam dua ayat ini terdapat sifat-sifat Allah, Allah yang Maha Penyayang lagi Maha lagi Pengasih lagi Maha Penyayang, sifat rahmah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat menguasai. Ya. Nah, demikian pula ayat ini juga memberikan makna wa itsbati asma'ihi, menetapkan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, ada dalam ayat ini. Jadi Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna, maka ini disebut sebagai tauhid asma' wa sifat, mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama dan sifat-sifatnya yang husna, yang baik, lagi sempurna. Barakallahu fi. Manusia memiliki nama, manusia memiliki sifat. Tapi nama dan sifat manusia tidak sempurna sebagaimana nama dan sifat Allah yang sempurna. Barakallahu fi. Walaupun penamaannya mungkin sama namanya. Allah Maha Melihat, manusia juga melihat. Allah Maha Mendengar, manusia juga mendengar. Tapi mendengar dan melihatnya Allah, mendengar dan melihatnya makhluk tidak sama dengan mendengar dan melihatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini sebuah kaidah yang harus kita pahami. Karena tidak sedikit ya dari manusia hari ini tatkala bertemu dengan nama-nama dan sifat-sifat yang sama dengan makhluk, mereka berhenti. Wah, enggak mungkinlah ini. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya misalnya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang beristiwa ya di atas arusnya, ya istiwa itu kalau kita terjemahkan bersemayam ya di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini zat-Nya Allah, keberadaan zat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian enggak mungkin lah. Ya. Masa bersemayam itu kan makhluk, makhluk yang bersemayam. ya. Kemudian bertempat. Berarti Allah, kalau seandainya di atas arus, berarti Allah bertempat. Tempat itu hanya makhluk yang membutuhkan. Sehingga mulailah ta'wil-ta'wil. Barakallahu fikum. Maksudnya baik, tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. Maksudnya baik. Tapi pemahamannya yang keliru, barakallahu fikum. Apa susahnya meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala zatnya beristiwa di atas arusnya. Ya. Akan tetapi istiwanya Allah, bersemayamnya Allah tidak sama dengan beristiwa atau bersemayamnya makhluk. Apa susahnya? Ya kan? Apa susahnya mengambil keyakinan ini? Ini keyakinan yang tengah. Ya. Jadi ada dua kesalahan besar, dua kelompok ekstrim. Yang satu tetap meyakini bersemayamnya Allah seperti bersemayamnya makhluk. Jadi menyamakan Allah dengan makhluk. Ada yang menolak sifat-sifat Allah karena tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. Maka sikap pertengahan ahlu sunnah wal jamaah yang ilmiah dalam beragama, mereka meyakini bahwasanya Allah khabarkan, Allah beritakan, Allah beristiwa di atas arusnya. Naam, Allah beritakan itu dalam Al-Quran, dalam surat Taha ayat kelima, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Naam, Allah katakan sendiri. Ya, naam. Lalu bagaimana memaknai hal ini? Ya, apa susahnya? Beristiwanya Allah, bersemayamnya Allah, ini tidak sama dengan makhluk. Wong makhluk sesama makhluk aja banyak perbedaan. Kenapa berat membedakan makhluk dengan Allah? Menerima berita dari Allah dan membedakan penggambarannya, bentuknya yang kita tidak tahu. Ini perkara yang gaib. Allah tidak khabarkan bagaimana cara Allah beristiwa itu tidak gambarkan. Barakallahu fikum. Maka enggak usah berdalam-dalam. Cukup imani apa yang Allah khabarkan dalam Al-Quran. Apa yang Allah khabarkan dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian wa qawluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Fatihah di ayat yang berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fihi, di dalamnya terdapat tauhidul uluhiyah. Di dalamnya terdapat kandungan tauhid al-uluhiyah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Lidlalatil ayah ala wujubi ifradillahi ta'ala bil'ibad wal isti'ana. Ya, karena ayat tersebut menunjukkan kepada wajibnya, ya, mengesakan Allah dalam ibadah dan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam al-isti'anah. Meminta pertolongan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu. Tidak. Ini kalimat iya ini, ya, kandungan dalam, kalau dalam istilah bahasa Arab, luar biasa maknanya. Ya, na'am. Maknanya apa? Hanya, kalau diartikan hanya. Hanya kepadamu, enggak ada yang lain. Hanya kepadamu ya Allah. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah, tidak ada yang lain untuk kami meminta pertolongan. Barakallahu fikum. Nah, ini yang kita baca setiap hari, masya Allah. Maka kalau kita mentadaburi, berapa banyak hari ini orang mudah membaca kalimat ini tapi sulit untuk mentadaburinya. Mereka katakan orang yang membagi-bagi tauhid menjadi tiga itu sama dengan Nasrani. Ya subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sendiri sebutkan pada di setiap sholat kita baca ayat itu. Ada kandungan rububiyah, asma wa sifat, demikian pula al-uluhiyah. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian, ya, ikhwani fiddin rahimahumullah, beliau melanjutkan, kadzalika suratun nas. Demikian juga di dalam surat An-Nas. Ini dalil yang kedua, tadi suratul Fatihah. Sekarang surat An-Nas. Wahiyya akhiru suratin fil mushaf. Dan surat An-Nas adalah akhir surat di dalam mushaf Al-Quran. Kita ketahui, ikhwani fiddin rahimahumullah, dalam Al-Quran terdapat 114 surat. Ya, 30 juz. Di awalnya dibuka dengan suratul Fatihah, di akhirnya ditutup dengan surat An-Nas. Barakallahu fikum. Nah, fiha anwa'u tauhid tsalatsah. Di dalam surat An-Nas ini juga terdapat tiga macam tauhid. Maka dibuktikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Faqauluhu, maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadza tauhidur rububiyyah. Ini kalimat ini, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, qul a'udhu bi rabbin nas, Ini tauhid rububiyah. Ya. Aku berlindung kepada Rob. Apa tadi makna Rob? Yang mengatur dan menguasai. Allah lah yang mengatur dan menguasai manusia. Manusia ini sekuat apapun dia dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun dia dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi kuat, dia menjadi lemah di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah rububiyahnya Allah. Ya, Allah yang hanya mampu melakukan hal ini. Tidak ada makhluk yang mampu apa? Untuk mengatur manusia. Walaupun hari ini berapa banyak sesembahan yang disembah hari ini, mereka semua tidak mampu mengatur sebagaimana Allah yang mengatur manusia. Dan manusia meyakini akan hal itu. Nah. Kemudian ayat berikutnya, Malikin Nas, penguasa manusia. Hadza tauhidul asma wa sifat. Ya. Nah, ini terdapat terkandung tauhid asma wa sifat karena ada kata Malik. Ya. Allah memiliki nama Al-Malik yang memiliki sifat apa? Menguasa, penguasa yang menguasai. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ilahin nas, ya. Sesembahan ya yang berhak yang diibadahi oleh manusia, sesembahannya manusia. Hadza tauhidul uluhiyah. Ini terdapat tauhid al-uluhiyah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi dalam surat An-Nas juga kita dapati tiga jenis tauhid yang disebutkan oleh beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kemudian yang berikutnya, kadzalika awwalu nida'in fil mushaf. Ya. Wa huwa fin naw'i tauhid. Demikian juga awal pertama kali seruan, ajakan di dalam Al-Qur'an yaitu kalimat-kalimat seruan, kalimat-kalimat ajakan yang pertama kali muncul di dalam Al-Qur'an, ya, barakallahu fikum, itu ya terdapat ajakan pada dua jenis tauhid, kata beliau. Ya. Nah, wa dzalika fi qouli ta'ala, dan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ini kalau kita baca surah Al-Baqarah tatkala masuk ayat 21 awal mula Allah Subhanahu wa taala mulai menyeru, mengajak, memanggil manusia. Untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka mari kita simak ayatnya, barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayat ke-21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai segenap manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa." Ya, ini ayat pertama. Ayat yang kedua, di ayat yang ke-22, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Di ayat yang ke-22 kata Allah Subhanahu wa taala, "Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atapnya, wa anzala minas samaa'i maa'an, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit itu air, air hujan, ya, fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum." Lalu dengan hujan, dengan sebab hujan tersebut, Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan segala buah-buahan sebagai rezeki, rizki bagi kalian, kata Allah tabaraka. Jadi semuanya diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di bawah Al-Qur'an, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nanti orang kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila dia berhujjah dengan dulu aku tidak dipanggil oleh Allah untuk berjalan di bawah Al-Qur'an. Orang munafik, saya tidak beri barisan kaum muslimin ya Allah. Ya. Kenapa aku tidak beriman? Ya. Saya tidak dipanggil ya Allah. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Semuanya dipanggil oleh Allah. Untuk kalian kembali menjalani kehidupan atau menjalani aman di bawah bimbingan Al-Quran. Apabila kalian orang yang beriman, maka istiqamahnya ada beriman. Apabila kalian orang yang kafir dan munafik, maka segera bertaubat. Karena Tuhan mengajar kepada kita itu malah kalau kita bertaubat kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, "Fahaqqaba dzalika biqaulihi lil Allah Subhanahu wa ta'ala irini hal tersebut, panggilan tersebut, seruan tersebut kepada tiga jenis manusia tadi dengan kalimat apa? Ya ayuhan nas uhudu rabbakum." Segala manusia, mukminin, kafirin, munafikin, seruan yang pertama kali kita jumpai dalam Al-Qur'an dimulai dengan ayat 21 apa? Ada enggak apa ini? Tauhid. Ibadah tauhid uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah kalian, kepada yang menguasai, yang mengatur kalian. Barakallahu. Ini adalah ajakan atau suruhan atau panggilan yang bersifat umum. Dikatakan khalaq bagi segala makhluk. Li'amrihim jami'an sebagai perintah bagi mereka semuanya. Ummah bi ifradillah ini beribadah. Ya untuk menghisatkan Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah. Wa ta'ala isyarakin ayy ahadin ma'ah. Dan menghilangkan semua menghilangkan semua sekutu, ya apapun itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh ada sekutu, tak boleh ada teman bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Semua harus ditiadakan. Inilah makna panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa hadza huwa tauhid uluhiyah. Ini adalah tauhid uluhiyah. Barakallahu fiik. Tuma jaha bi tauhid ar-rububiyyah dalilan alaihi, ya. Kemudian datang ya dengan tauhid rububiyyah sebagai dalil atasnya. Faqal alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia Allah yang telah menciptakan kalian, ya. Dan sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ini di antara metode apa? Nasihat juga. Ketika kita mengajak sesuatu, maka kita ingatkan tentang apa yang dia sadar terhadapnya. Barakallahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, kemudian Allah ingatkan mereka tentang apa? Yang mereka sadar itu Allah yang menciptakan kalian. Beribadahlah kepada Allah. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan kalian juga. Barakallahu. Nah, jadi kalau ini bisa kita contoh ingin menasihati para kalau itu misalnya anak yang durhaka, sekali lagi para kalau itu tak kali kita menasihati dia, nah para kalau itu nak berbaktilah kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang memeliharamu, ibumu yang melahirkanmu, dia kan sadar akan hal ini, ya. Sadar dia. Dia durhaka, tapi diingatkan dengan hal yang dia sadar itu. Susah payah mendidik kita, membiayai kita. La'allakum tattaqun, agar mereka bertakwa. Agar mereka sadar dan mereka kembali bertaubat kepada Allah, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian ya. Setelah ayat ini, kemudian di ayat berikutnya sama, "Allazi ja'ala lakum al-ardha firasyan wa as-sama'a khabiraha wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum." Setelah Allah ingatkan, ya Pak, kalau fikum untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah ingatkan tentang apa yang mereka sadari. Itu apa yang berikutnya? Tadi kan diingatkan tentang Allah yang menciptakan. akan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan apa? Allazi ja'ala lakum al-ardha firasha. Ialah Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Ya. Was-sama'a binaa'an, dan langit sebagai atap yang melindungi kalian. Bumi sebagai kalian pijak untuk kalian hidup. Yang langit sebagai atap yang melindungi kalian. Barakallahu. Wa anzala minas sama'i ma'an, bahkan Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit itu air berupa hujan. Fa'akhraja bihi, dan Allah Subhanahu wa taala dengan air hujan tersebut menumbuhkan minat thamarat dari berbagai macam buah-buahan sebagai rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Siapa dia sadar? Semua manusia sadar Allah yang turunkan hujan. Barakallahu fikum, Allah yang memberikan rizki, semua manusia sadar ini. Barakallahu fikum. Jangan kalian menyembahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Kemudian kata beliau, hadirullah, alaysat hadhihi af'al Allah jalla wa, bukankah ini perbuatan Allah jalla wa? Kata beliau, tauhid rububiyyah, ya, tauhid rububiyyah. Dzakarahu subhanahu wa ta'ala tadlilan 'ala tauhid al-uluhiyyah wa burhanan 'alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya sifat rububiyyah tersebut sebagai dalil untuk apa? Atas tauhid uluhiyah dan bukti yang jelas atas tauhid uluhiyah tersebut. Jadi itu yang kita sebutkan tadi apa? Kenapa beribadah kepada Allah? Allah yang menciptakan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kita, dan hujan itu dari perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Sehingga apa? Untuk menyadarkan, mengembalikan kita beribadah kepada jangan kita berikan ibadah itu kepada selain Allah yang dia tidak mencintai, yang dia tidak memberikan kita rezeki, yang dia tidak memberikan manfaat dan keluar kita. Barakallahu fiikum. Maka ikhwani fil din rahimakumullah, ini ya awal perintah untuk bertauhid. Kalau kita kaji dalam mushaf, dalam Al-Qur'an, itu dimulai dari surat Al-Baqarah, ya, maksudnya panggilan, seruan, ajakan tauhid. Kalau tadi surat apa, ajakan keterangan tentang tauhid. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22 ini ajakan bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam sawab. Kita dulu sampai di sini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bila Nabi Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdih. Ashhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.